kecil ini tidak akan memahami. Ibu meratap sayur, mengenangkan hati yang pilu-pilunya hati. Segala bencana mereka, mereka adalah pendusta. Oh, tidak ku memahami perasaan iri hati. Nyawa yang tak berdosa akan mati kerananya. Bilakah kesudahannya? Ku tak berupaya menghalang. Sedanglah semua insan